dilanda cinta. Sejalan dalam nada, sewara dalam rasa. Dua anak manusia dilanda cinta. Selalu bersama. Oh Tuhan, tuntunlah langkah mereka dalam bimbang. Redakanlah gemuruh hati dalam kesedihan. Manusia dilanda cinta.